Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati para pendengar dan pemirsa semua. Kepada wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS Semarang, rohimani wa rohimakumullah. Kepada wali santri Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud STIM Tangerang, rohimani wa rahimakumullah. Kemudian para pendengar radio kita FM Cirebon, kemudian radio sahabat Tegal, radio Madinah, radio Al-Bina Bekasi, dan radio Al-Hikmah Banyuwangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan merahmati semua pendengar radio, dan semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitungnya pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah kesempatan kali ini kita membahas masih pada pendidikan usia anak 7-10 tahun, dan ini adalah masa emas pendidikan karakter belajar. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan belajar untuk memahami suatu informasi. Maka gaya belajar anak bisa kita artikan cara anak belajar yang paling dia suka. Ini adalah gaya belajar. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas orang tua adalah untuk mengenal, untuk mengetahui apa gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anaknya. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh dalam metode belajar anak, termasuk sangat berpengaruh juga metode apa yang tepat yang digunakan oleh pendidik kepada anak yang dididiknya. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan sebagai pembelajar yang tangguh. Jadi secara asal tidak ada anak yang malas belajar. Semua adalah pembelajar yang tangguh sejak lahir. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika anak kita lahir, maka kondisi dia adalah hanya bisa terlentang dan bisa menangis. Ketika dia lapar, menangis. Ketika dia kelelahan, menangis. Ketika dia mau pipis, dia juga menangis. Ketika dia sakit, juga menangis. Namun kita lihat setelah 2 tahun kemudian, maka anak sudah bisa berjalan dan sudah mulai bisa berbicara, walaupun mungkin bicaranya belum jelas. Perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang tua itu tidak ada program khusus, tidak ada jadwal khusus, yang mana jadwal itu adalah jadwal pelatihan untuk melatih anak kita berjalan. Dan kita juga tidak punya program atau jadwal untuk melatih anak kita berbicara. Namun kita lihat faktanya mereka bisa berbicara dan mereka bisa berjalan. Ini bisa kita ambil sebagai tanda bahwa setiap anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Kemudian seseorang dikatakan atau seorang anak itu pembelajar yang tangguh adalah setiap anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, sebagaimana beberapa waktu yang lalu telah kita bahas tentang intellectual curiosity atau al-fudul, yaitu rasa ingin tahu pada setiap anak, ini yang mendasari seorang anak itu ingin belajar. Ini. Nah, dari rasa ingin tahu inilah maka tumbuhlah gairah, tumbuhlah minat, tumbuhlah semangat anak untuk mempelajari sesuatu. Nah, dalam kenyataan tidak semua anak mereka itu bersemangat untuk belajar. Faktanya kita lihat bahwa ada anak yang malas belajar, tidak bersemangat untuk belajar, bahkan membenci belajar. Nah, hal ini menandakan bahwa karakter belajar pada diri anak tersebut belum tumbuh. Tidak tumbuhnya karakter belajar itu karena ada 2 sebab. Jadi seorang yang malas belajar, yang sejatinya sejak lahir dia itu pembelajar yang tangguh, tapi ternyata faktanya dia malas belajar dan tidak mau belajar dan membenci belajar. Itu berarti ada 2 sebab atau penyebab yang anak menjadikan demikian. Penyebab yang pertama adalah terdapat luka persepsi pada diri anak. Terdapat imaji negatif pada diri anak tentang belajar. Jadi anak ada luka, luka persepsi, sehingga dia itu membenci belajar karena apa? Pola asuh masa lalu anak tersebut, yang disebabkan ketika pola asuh 0-7 tahun, yang seharusnya 0-7 tahun adalah membangun imaji positif bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu asik, ternyata ada pola asuh yang tidak tepat pada anak tersebut sehingga menyebabkan luka persepsi, fitrahnya cedera pada anak tersebut sehingga anak tersebut membenci belajar, yang sejatinya adalah belajar itu kecondongan bagi dia. Nah, dia bisa membenci belajar karena apa? Karena ada luka persepsi atau fitrahnya cedera. Ini. Nah, bisa jadi ya, antara lain yang menyebabkan fitrahnya cedera itu ketika anak usia tufulah, fase 0-7 tahun atau fase sebelumnya, ya, fase sebelum dari tamyiz ini, yaitu banyak mengalami tekanan-tekanan belajar. Antara lain yang menyebabkan persepsi negatif tentang belajar itu ketika mereka waktunya bermain menuntaskan egosentrisnya, ya, ketika mereka menumbuhkan imaji positifnya, itu ada tekanan beban belajar, adanya target-target yang dia harus capai. Akhirnya muncullah pemaksaan-pemaksaan pada anak. Muncullah kemudian ancaman, bahkan apabila tidak memenuhi target bisa jadi anak dihukum. Ini usia 0 sampai 7 tahun seharusnya tidak dilakukan demikian. Ini yang menyebabkan adanya luka persepsi tentang belajar, sehingga bagi diri anak bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu akan terbawa sampai dia besar. Ini penyebab yang pertama, yaitu akibat salah asuh pada pendidikan sebelumnya. Kemudian penyebab yang kedua, yang menjadikan anak itu malas belajar, bahkan tidak mau belajar atau mogok belajar, yaitu yang kedua adalah tidak terfasilitasi kegiatan belajar anak yang sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga terdapat ketidaknyamanan anak ketika melakukan kegiatan belajar. Jadi gaya belajar itu, apabila anak belajarnya tidak menggunakan gaya belajar yang dimiliki, maka muncul ketidaknyamanan. Ada rasa tidak nyaman pada diri anak. Nah, sehingga ketidaknyamanan itu mengganggu belajarnya. Nah, ini dua hal yang menyebabkan setiap anak itu yang aslinya pembelajar akhirnya menjadi dia terlukai fitrah belajarnya atau karakter belajarnya, sehingga dia malas untuk belajar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap anak lahir sebagaimana kita ketahui dalam keadaan fitrah. Salah satu fitrah yang dibawa anak sejak lahir adalah anak memiliki karakter belajar. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi asalnya fitrah anak itu condong kepada tauhid, kepada Islam, termasuk condong untuk belajar kepada kebaikan. Tapi ternyata akibat proses pendidikan yang tidak tepat bagi anak tersebut, akhirnya anak itu tidak condong kepada belajar, karena apa? Adanya luka tadi. Namun demikian, walaupun anak itu sudah memiliki kecondongan, ya, dia memiliki karakter belajar untuk semangat mempelajari sesuatu, dia bukanlah kertas putih yang kosong, tapi sudah ada isinya, yaitu bekal-bekal yang Allah berikan kepada anak tersebut. Namun demikian, anak terlahir itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi anak itu memiliki kecondongan, tetapi dia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan fuad agar kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu condong pada belajar, yaitu ini fitrah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut-perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Maka hal ini butuh adanya pembimbingan dari pendidik, butuh adanya penjagaan, butuh adanya pengarahan. Nah, sehingga tidak benar apabila dalam pendidikan yang berbasis fitrah ini adanya pembiaran, hanya membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya pengarahan, pembimbingan, perlindungan dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa anak lahir itu tidak mengetahui sesuatu apapun, hanya memiliki kecondongan, maka butuh adanya pembimbingan. Ini. Nah, jadi tidak sesuatu apapun akhirnya Allah menjadikan pada manusia tersebut, yaitu asam, yaitu adalah pendengaran, kemudian wal absor, yaitu penglihatan, kemudian wal afidah, yaitu adalah fuad. Fuad dengan hati maknanya berbeda. Ya, jadi antara asam yaitu pendengaran, penglihatan dan fuad itu adalah alatnya hati. Ya, jadi adwatul qalb. Jadi pendengaran, penglihatan dan fuad itu adalah alatnya hati. Untuk apa? Untuk berpikir. Ya. Itu adalah pintu masuknya ilmu. Ya, jadi miftahul ilm itu adalah kunci, kunci masuknya ilmu. Ada tiga hal tersebut. Nah, sehingga kalau kita urai dari tiga alat hati tersebut, alat apa anggota tubuh yang menjadikan tempat masuknya ilmu, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa ada tiga cara belajar manusia. Ada tiga gaya belajar manusia. Yaitu gaya belajar dengan mendengar, yang mana nanti akan masuk kepada pendengaran. Ya, masuk pada pendengaran. Mendengar itu dengan telinga, namun telinga nanti akan terhubung kepada hati, yaitu kepada pendengaran. Terus kemudian gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar melihat. Ya, melihat yaitu dengan menggunakan mata, nanti akan terhubung dengan penglihatan. Ya, penglihatan itu berada di hati. Kemudian al-fu'ad, ya, di sini adalah untuk merasa. Nah, untuk merasa ini yaitu dengan menggunakan sentuhan, dengan menggunakan gerakan. Nah, itulah tiga gaya belajar, ya, yang ada pada anak-anak kita. Yang sering kita menyebut gaya belajar yang mendengar tadi disebut dengan istilah auditory, ya, yaitu mendengar, belajar dengan mendengar. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat, dengan menggunakan penglihatan, itu adalah gaya belajar visual, yaitu belajar dengan melihat. Yang ketiga adalah gaya belajar dengan merasa. Merasa, yaitu merasakan sesuatu dengan menggunakan apa? Sentuhan, dengan menggunakan gerakan. Sehingga gaya belajar ini sering disebut dengan gaya belajar gerak atau kinestetik. Ini, kinestetik, yang semuanya akan bermuara kepada hati seseorang, karena akal pikiran itu tempatnya adalah di hati. Ya, perlu kita ketahui beda antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Kalau psikologi barat itu berorientasi kepada otak, bahwa yang berpikir adalah otak. Namun kalau dalam psikologi Islam, orientasinya adalah berpikir itu adalah di hati. Ini sudah kita pahami. Ya, hatilah yang berpikir. Nih, hatilah yang cerdas. Nah, ini maka gaya belajar ini tiga-tiganya tadi, yaitu antara pendengaran, penglihatan dan fuad, itu adalah alatnya hati untuk mendapatkan informasi atau mencari ilmu atau alat untuk belajar. Nah, baik, kita bahas satu-satu tentang gaya belajar tersebut, yang mana masing-masing anak itu bisa memiliki tiga-tiganya gaya belajar tersebut, auditory, visual atau kinestetik. Bisa memiliki dua saja atau bahkan memiliki satu yang paling dominan. Namun pada dasarnya semua anak memiliki tiga-tiganya. Hanya saja kadar dari masing-masing gaya belajar itu berbeda-beda pada masing-masing anak. Ada yang dominan kepada satu, ada yang merata pada tiga-tiganya, ada yang merata pada dua, yang satu lemah dan sebagainya. Ini kadarnya yang berbeda-beda. Yang pertama adalah gaya belajar auditori, ya, al-muta'allimu sam'i, yaitu belajar dengan mendengar. Gaya belajar ini, yang gaya belajar mendengar ini, itu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami sesuatu. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya anak harus mendengar, kemudian baru bisa mengingat dan memahami informasi atau suatu ilmu. Jadi harus mendengar dulu. Adapun ciri-ciri anak yang gaya belajarnya auditori atau mendengar ini, yang pertama yaitu anak tersebut itu kalau belajar itu mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas, atau mampu mengingat materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Mudah mengingat, Ya, ini yang didiskusikan, yang kemudian yang dijelaskan guru dengan lisan. Kemudian berikutnya ciri yang lain, anak tersebut adalah pendengar yang ulung. Anak mudah mengingat bacaan murotal, slogan-slogan dan iklan-iklan lewat suara. Kemudian ciri-ciri yang lain, cenderung banyak berbicara. Jadi anak auditori cenderung banyak berbicara. Kemudian anak auditori tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Kemudian ciri yang lain, anak yang gaya belajarnya auditori kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Kemudian senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain karena ini harus berbicara dan telinganya harus mendengar. Kemudian kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas dan lainnya. Jadi kurang tertarik. Dan kalau anak yang auditori ini, kalau dia menghafal Al-Quran, dia lebih suka mendengar dari rekaman-rekaman audio dengan nyetel murotal, dia akan lebih mudah untuk mengingatnya. Anak yang auditori ini itu kalau belajar di tempat yang berisik, ya, dia tidak nyaman. Ya. Dia belajarnya adalah di tempat-tempat yang betul-betul tenang karena telinganya tidak terganggu. Walaupun tempat tersebut itu bisa jadi cahayanya itu tidak begitu terang, agak gelap, itu tidak masalah bagi dia. Yang penting telinganya nyaman. Ini anak-anak auditori. Kemudian gaya belajar yang kedua adalah visual. Ya. Al-muta'allimul basori. Jadi belajar dengan melihat. Gaya belajar visual ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Jadi, matanya diandalkan untuk mendapatkan ilmu atau informasi. Matanya merupakan alat utama untuk belajar. Ini orang yang gaya belajarnya visual. Ciri-cirinya antara lain, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Anak ini kalau diterangkan di kelas itu, dia cenderung melihat bibir gurunya. Harus melihat gerakan bibirnya, gerak-gerik gurunya. Ya, untuk bisa dia paham. Dia tidak bisa menerima pelajaran dengan sambil tidak melihat gurunya, misal dengan melihat pemandangan yang ada di luar kelas melalui jendela, dia enggak paham. Dia harus melihat. Beda dengan auditori tadi. Kalau auditori, dia mungkin pandangannya keluar jendela, yang penting telinganya mendengar itu nyaman-nyaman saja. Tapi yang visual ini, dia enggak bisa ada pelajaran itu tidak memperhatikan atau tidak melihat gurunya. Ya. Makanya kalau dia pandangannya keluar, ya, mungkin di luar ada apa yang lewat atau motor lewat, dia memperhatikan, maka jelas dia tidak bisa mendengar, apa namanya, tidak bisa memahami apa yang guru sampaikan karena perhatiannya terpalingkan karena dia visual. Ini terus selanjutnya ciri visual, yaitu bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Ya, dia bukan pendengar yang baik. Kalau auditor itu senang sekali mendengarkan karena nyaman. Kalau yang visual ini, dia bukan pendengar yang baik. Kemudian ciri yang lain, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Jadi dia harus melihat dulu, gimana sih pelaksanaannya, bagaimana sih cara membuatnya, dia akan melihat. Setelah melihat, maka dia baru bertindak. Terus kemudian, tidak suka berbicara di depan kelompok, dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Jadi terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Ya, karena dia enggak suka ngomong. Kalau orang ngomong itu kan pinginnya telinganya mendengar. Dimanjakan telinganya. Tapi anak yang visual ini, dia itu tidak suka banyak bicara, cenderung diam, ya. Memperhatikan sesuatu. Matanya itu dimanjakan dengan melihat sesuatu yang dia sukai. Terus kemudian anak seperti ini memiliki ciri, yaitu kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Kurang mampu, tapi kalau dimunculkan di papan tulis, ditulis, ada gambarnya, dia lebih mudah mengingat. Kemudian ciri yang lain, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Ini, Kalau dijelaskan lisan saja tanpa peragaan, kesusahan dia itu. Kemudian anak ini dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu sekalipun. Jadi walaupun suasananya gaduh, berisik, ya, tapi dia tetap nyaman. Karena dia tidak mengandalkan telinga sebagai alat untuk belajar, tapi dia mengandalkan mata sebagai alat untuk belajar. Maka berisik kayak apapun dia nyaman. Yang penting cahayanya ruangan terang, ya, dia bisa melihat dengan jelas, itu bagi dia. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar al-muta'allimul haroki, yaitu kinestetik, ya, atau gaya belajar gerak yang ujung-ujungnya nanti pada kefuat, yaitu merasakan. Ini gaya belajar kinestetik itu mengharuskan individu atau anak yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu, ya, menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar dia bisa merasakannya. Ini, jadi dia merasakannya. Ini terkait dengan fuad tadi. Nah, terus kemudian tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena anak yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegang saja anak yang memiliki gaya belajar ini dapat menyerap banyak informasi. Hanya dengan memegang, merasakan, mencentuh, bergerak, ini dia akan bisa mudah sekali untuk mendapatkan informasi dari gerakannya itu. Nah, ciri-ciri anak yang gaya belajar kinestetik ini yaitu dia menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar, suka menyentuh, gak mau diam, tangannya bergerak. Ini. Kemudian sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Anak yang seperti ini tuh gak betah duduk lama, ya, karena gaya belajar dia harus bergerak. Dia gak bisa belajar duduk membaca, menulis atau mendengarkan saja tanpa adanya gerak, kesulitan dia itu. Kemudian dia mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Ini kinestetik. Kadangkala pensil yang dipegangnya dipukul-pukulkan di meja. Terus kemudian kadangkala ketika dia mendengar, ketika guru itu menjelaskan sesuatu pelajaran, kakinya bergerak-gerak, ya, digerak-gerakkan walaupun dia duduk di kursi. Ini. Jadi pokoknya dia harus bergerak. Terus selanjutnya adalah suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Ya, objek nyata. Kalau dia ingin belajar komputer, ya harus dengan ada komputernya langsung bongkar. Ya. Kalau dia ingin belajar memasak, dia nggak begitu paham, hanya dijelaskan atau lewat video, maka langsung dipraktikkan memasak, dia akan lebih cepat paham. Terus kemudian sulit menguasai hal-hal yang abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Kemudian menyukai praktek atau percobaan, kemudian menyukai permainan dan aktivitas fisik. Ini. Maka anak seperti ini apabila dia itu ingin menghafal Quran, kadangkala dia menghafal Quran itu sambil bermain. Ya. Kadangkala dia bermain layang-layang, sambil bermain layang dia menghafal Al-Quran, murojaah. Kadangkala dia naik sepeda karena mungkin agak jauh, akhirnya dia naik sepedanya sambil membaca Al-Quran untuk murojaah. Pokoknya dengan gerak. Ini. Nah, apakah gaya belajar itu nanti bisa berubah ketika anak dewasa? Gaya belajar ini adalah bawaan dari lahir dan tidak berubah sampai dia dewasa. Akan tetap ada. Ya, akan tetap ada, hanya saja dalam penerapannya masing-masing orang itu berbeda sesuai dengan fasenya. Anak yang gaya belajarnya kinestetik ketika masa kecil tentu saja banyak geraknya luar biasa. Ya, apalagi masa-masa egosentris. Akan tetapi apabila gaya kinestetik ini dimiliki orang yang sudah tua, maka sudah tidak bisa seperti anak kecil. Mungkin orang tua tersebut ingin banyak gerak, ya, tidak nyaman apabila harus duduk lama. Nah, dari tiga gaya belajar ini, kalau kita lihat pada kondisi sekolah formal saat ini, ya, yang mana masih dominan pada kognitif atau akademis, maka anak yang ketika di kelas ini memiliki gaya belajar auditori, seringnya anak ini tuh kalau diterangkan gurunya, pandangannya tuh kemana-mana. kadang lihat keluar jendela, melihat ada kucing, ada tanaman dan sebagainya, maka dia tetap bisa memperhatikan karena apa, telinganya tetap mendengar gurunya yang menerangkan secara lisan. Ini tipe anak yang pertama. Walaupun sering sekali anak ini disebut anak yang kurang perhatian, kadang-kadang ditegur gurunya, ayo perhatikan, padahal dia sebenarnya sudah memperhatikan dengan menggunakan telinganya, walaupun matanya itu enggak begitu dia butuhkan untuk menyerap informasi tersebut, sehingga dia pandangannya kemana-mana, kadang sambil tiduran ya, kadang sambil memperhatikan temannya yang di sampingnya, tapi telinganya selalu mendengar. Ini auditory ya, ini jadi sering disebut anak yang kurang perhatian ketika diterangkan. Kemudian gaya belajar visual, kalau di kelas itu sering sekali dianggap anak yang rajin, anak yang penurut ya, anak yang memperhatikan setiap diterangkan gurunya, karena gaya belajar dia itu melihat. Kalau dia tidak melihat, maka dia tidak begitu paham ya, maka dia berusaha untuk melihat ya, melihat apa yang diucapkan gurunya, sehingga melihat bibir gurunya gerakannya seperti apa, maka anak ini sering disebut anak yang penurut ya, anak yang baik ya. Padahal semuanya anak itu baik dan hebat. Kemudian di penerapan di sekolah formal ya, anak yang bergaya belajar kinestetik ini sering sekali dia izin keluar ya, ke kamar mandi, nanti keluar untuk apa, beli pulpoin, keluar untuk beli buku ya, padahal sebenarnya dia hanya tidak nyaman saja di dalam kelas. Ini enggak nyaman itu. Enggak betah duduk lama. Ini. Dia selalu ingin bergerak. Nah, anak yang kinestetik ini sering sekali disebut anak-anak troublemaker yang bikin masalah di sekolah. Padahal perlu kita ketahui itu bawaan dari Allah. Itu bukan salah anaknya. Ya. Maka kita harus mengenal gaya belajar anak tersebut untuk memahami perilaku-perilaku mereka ketika mereka itu belajar, sehingga kita nanti mengajarnya nyaman. Nah, bagaimana seorang guru di kelas itu menyikapi tiga gaya belajar ini pada anak? Padahal bisa jadi anak kan berbeda-beda gaya belajarnya. Yang pertama, ketika guru itu mengajar di kelas, maka buatlah peragaan. Peragaan miniatur yang bukan benda asli. Terus kemudian terangkan dengan lisan. Ya, terangkan dengan lisan. Kemudian guru itu sambil berjalan-jalan mengintari muridnya. Nah, mengintari muridnya. Sesekali dia menyuruh murid yang kinestetik untuk mengambilkan spidol di kantor, mengambilkan buku, mengambilkan tas dan lain-lain. Yang penting dia itu bergerak. Maka insya Allah ta'ala dengan metode ini ya, semua yang memiliki gaya belajar berbeda-beda bisa tercover, sehingga kita mengajarnya nyaman. Nah, masing-masing gaya belajar itu baik, masing-masing gaya belajar itu hebat dan unik. Maka biarlah anak-anak kita itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materi dari kesempatan malam hari ini mengenai gaya belajar anak, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda bagi para pendengar Radio Mutiara Quran dan bagi para pendengar yang lainnya dimanapun Anda berada. Silakan ke nomor 08953 9903 0417, atau dapat juga melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, selanjutnya pertanyaan yang pertama langsung saja akan kami bacakan, datangnya dari Bapak Zanwar, yang kami rangkum pula dari pertanyaan yang sudah masuk juga melalui YouTube dari Bapak Imam Nawawi, yang intinya sama, yaitu gaya belajar yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi. Bagaimana jika gaya belajarnya berbeda-beda Ustadz setiap anak di kelas, padahal gurunya hanya satu di satu kelas? Apakah gurunya harus menuruti semua gaya belajar, padahal guru tersebut juga belum tentu nyaman dengan kondisi yang dipilih anak-anak Ustaz? Mohon nasihatnya untuk teknis di kelasnya bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak Zianwar dan Bapak Imam Nawawi tentang gaya belajar. Ya, beliau sepertinya seorang guru di kelas. Dan ideal sebenarnya jumlah murid itu tidak banyak. Ya, idealnya seorang guru itu mengajar 6 murid. Namun ini enggak mungkin, ya. Faktanya satu guru mengajar bisa lebih dari 30 murid. Dan 30 murid itu mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, suka mendengar, ada yang visual, suka melihat, ada yang kinestetik, suka bergerak. Nah, ini tugas seorang guru bukan untuk memaksakan mereka semuanya harus visual. Nanti yang merasa berat dan bisa stres itu yang kinestetik, ya. Ini kinestetik itu berat sekali untuk menjadikan dirinya bisa menjadi visual. Maka guru harus bisa memfasilitasi ketiga-tiganya sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ya. Seandainya kita menerangkan suatu misal tentang masalah hutan di gunung sebagai contoh, ya, yang terkait nanti dengan penebangan pohon sehingga bisa gundul dan menyebabkan banjir dan sebagainya. Maka kita bisa membuat peragaan melalui proyektor atau PowerPoint, melalui gambar di kertas, ya, atau metode apa namanya media-media lainnya. Sehingga ini bisa memfasilitasi mereka yang bergaya belajar visual. Nah, gambar tersebut diterangkan dengan lisan, ya, oleh gurunya. Sehingga muridnya yang bergaya belajar auditori bisa nyaman dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, ini yang belum menjadi, yang menjadi masalah adalah yang bergaya belajarnya kinestetik bagaimana? Apakah gurunya harus menuruti anaknya yang sering keluar, atau mungkin mendampingi anaknya di luar, yang lain di dalam, bagaimana gak terurus? Maka guru tersebut sering-seringlah mendekati anak yang gaya belajarnya kinestetik, ya. Tadi sudah ditaparkan melalui media, kemudian sudah dijelaskan dengan lisan, ya. Ya, yang kinestetik itu guru mendatangi murid tersebut ke bangkunya. Kadang kita usap punggungnya, kadang kita usap ubun-ubunnya, ya. Sehingga dia merasa nyaman. Dan sering-seringlah dia diperintahkan untuk banyak bergerak. Sebagai contoh, ya, minta tolong ambilkan buku Pak Guru di kantor. Nah, maka dia akan dengan senang hati karena apa? Kesempatan dia untuk bergerak. Terus suatu saat lagi minta tolong diambilkan buku tentang ilmu pengetahuan alam ini, judulnya ini, ambil di perpustakaan, tapi tolong nanti ketika jalan dari perpustakaan menuju kelas halaman 15 sebagai contoh dibaca, ya, kalau perlu dipahami di situ. Maka dengan senang hati dia akan membaca karena dia harus dengan bergerak dan berjalan. Nah, ini akhirnya dengan metode seperti ini ketiga gaya belajar tersebut tercover, ya, semuanya itu terfasilitasi. Ini, nah, seringnya guru itu memaksakan muridnya untuk mengikuti satu gaya belajar, ya, rata-rata adalah visual. Ya, kalau visual itu kan selalu melihat gurunya, memperhatikan, ya, gerak bibirnya diperhatikan, jadi seolah-olah itu anak yang pintar atau anak yang penurut. Nah, itu caranya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi Bapak Zanwar di Kerobokan dan Bapak Imam Nawawi di live chat YouTube yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan kami bacakan dari pemirsa YouTube, datangnya dari channel Akal Sehat. Beliau bertanya, Ustaz, anak suka belajar dan disekolahkan. Anak tersebut suka belajar, Ustaz, dan disekolahkan di sekolah yang mengajarkan semua pelajaran, termasuk materi yang belum perlu dipelajari di usia anak. Semisal menghafalkan macam-macam tarian, menghafalkan hasil alam suatu negara, dan mempelajari pecahan anak tersebut usia 7 tahun ke bawah. Meskipun anak tersebut suka, apakah tetap perlu diberikan atau bagaimana, Ustaz? Mengingat tentang masa emas seorang anak, mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, jadi ini pertanyaan dari YouTube, ya, dari channel Akal Sehat. Anak senang belajar, padahal sebenarnya pelajaran tersebut itu belum begitu dia butuhkan. terutama anak ini masih usia 7 tahun, dan 7 tahun itu baru mulai tumbuh nalar, sudah baru mulai tamyiz. Nah, maka yang perlu dilakukan, walaupun anak itu merasa nyaman, tapi kalau itu belum dia butuhkan, tidak sesuai dengan fasenya, lebih baik dihindarkan. Lebih baik dihindarkan. Bisa jadi anak itu suka mempelajari pelajaran tersebut bukan karena materi pelajarannya, tapi karena bisa jadi metode yang guru berikan, sehingga anak itu tertarik karena cocok dengan gaya belajar dia. Ini. Nah, makanya untuk usia 7 tahun ini, dengan hal-hal materi tersebut, itu ditunda terlebih dahulu untuk pengetahuan-pengetahuan yang sejatinya dia belum membutuhkan. Itu sudah ke kognitif yang sangat kuat, ya. Ya, tentang kekayaan alam sebuah negara. Mereka mungkin menghafal tapi tidak tahu maksudnya. Ini. Jadi hanya sekedar hafalan, hafalan yang tidak ada ruh, ya, ruh pengetahuan di situ. Karena menghafalnya anak itu bukan karena ingin mempelajari materinya, tetapi karena senangnya dia dalam belajarnya itu, bisa jadi karena belajarnya bersama teman-temannya. Jadi intinya lebih baik itu ditunda terlebih dahulu pada fase yang tepat nanti. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya tadi channel Akal Sehat dari pemirsa YouTube yang bertanya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp. Kali ini datang dari Abu Abdillah dari Sayung Demak. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Di sekolah kami tidak ada target hafalan, namun tetap membiasakan adanya hafalan yang ringan-ringan dan tidak menekan. Apakah hal tersebut menyalahi untuk penumbuhan karakter iman Ustaz?" Silakan Ustaz. Iya. Dari Bapak Abu Abdillah yang ada di Sayung, semoga Allah selalu menjaga Bapak dalam mendidik anak-anaknya. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan anak itu dimulai dari pendidikan hati, yaitu karakter iman. Itu awal pokok. Sedangkan pembiasaan itu masuknya kepada tadrib atau pelatihan, ya, yang itu mulai sebenarnya pada taraf karakter belajar. Ini. Maka sebelum kita melatih anak menghafal, ya, kita tumbuhkan dulu pada diri anak itu kecintaan dia menghafal. Ya. Kalau kecintaan menghafal itu sudah tumbuh, maka insya Allah ta'ala untuk membiasakan itu sangat mudah sekali. Namun apabila belum tumbuh kesadaran, belum tumbuh kecintaan dalam menghafal, kemudian kita biasakan, dan pembiasaan itu walaupun tidak ada hukuman, tapi karena anak senang saja dengan perintah-perintah itu, ya, dan dia tidak tahu apa sebenarnya maksud dari menghafal itu untuk apa, maka dikhawatirkan nanti hafalannya itu hanya seperti rekaman seperti MP3, ya, bisa berbunyi tapi ternyata enggak sampai kepada hati anak, tidak ada ikhlas. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah termasuk dalam menghafal Quran ini, itu dua syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, yang meniatkan ibadahnya hanya untuk kepada Allah. Yang kedua syaratnya adalah mengikuti petunjuk Nabi, yaitu mutaba'ah. Nah, kalau kita langsung membiasakan, maka kita langsung mulai dari ilmu, bukan dari iman, yaitu dengan pembiasaan. Ya, maka mulailah dulu dari ilmu, dari iman, dimulai dulu dari iman. Setelah iman tumbuh, kemudian baru kepada ilmu. Jadi intinya pembiasaan itu tidak disalahkan, tetapi pembiasaan itu dilakukan setelah tumbuhnya karakter iman, yaitu kesadaran. Demikian. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya masih dari WhatsApp, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari hamba Allah dari pendengar radio kita FM Cirebon. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah benar di dalam Islam anak umur 6 tahun atau semasa anak usia SD belum waktunya untuk dipondokin? Mohon penjelasannya Ustaz, kapan anak layak atau pantas untuk dipondokan dengan cara atau dalam hal ini berpisah dengan orang tuanya agar fokus untuk belajar di pondok. Silakan Ustaz. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya tentang masalah anak mondok, ya ini pertanyaan dari hamba Allah yang ada di radio kita Cirebon, Jawa Barat. Perlu kita ketahui bahwa dulu para salaf itu, para ulama, ketika mereka itu keluar dari rumah untuk menempuh perjalanan atau safar, itu ketika mereka sudah balik. Ini sudah balik. Kalau mereka belum balik, pasti ada didampingi oleh orang tuanya atau pengganti orang tuanya yang mendampingi mereka dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak usia SD itu kalau kita lihat bahwa dia usia 7 sampai 10 tahun itu adalah usia-usia di mana anak laki-laki dekat kepada ayah dan anak perempuan dekat kepada ibu. Ini jadi ada sosok ibu atau ayah pada anak tersebut. Seandainya di pondok pesantren itu ada sosok yang bisa menggantikan peran ayah dan ibu, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Sebab peran ayah dan ibu di dalam usia 7 sampai 10 tahun ini atau mulai dari tamyiz ya, sebelum balik, itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali perannya itu. Nah, maka memang ideal ya anak mondok itu adalah setelah akil balik. Ya, maka sebelum akil balik itu adalah kesempatan emas bagi orang tua untuk mendidiknya di rumah. Karena masa sebelum akil balik adalah masa kanak-kanak, yang mendapatkan amanah mendidik adalah kedua orang tuanya. Demikian wallahu ta'ala bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih pula tadi dari hamba Allah di Cirebon, dari pendengar radio FM kita Cirebon. Selanjutnya kami bacakan masih dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari hamba Allah kali ini Ustaz. Beliau bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya sepupu umurnya sekitar 11 tahun. Namun dia tidak seperti anak-anak di usianya Ustaz. Dia suka mengotak-ngatik barang miliknya atau milik orang lain, dan dia suka melepaskan hewan-hewan miliknya atau hewan milik orang lain. Seringkali barang orang lain pun diotak-atik lalu dibuang atau dibawa kabur, dan orang sekitarnya menganggap dia seperti orang yang rusuh Ustaz, dan dikasari oleh orang sekitarnya. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Silakan ya. Ustaz. Seorang penanya dari hamba Allah radio kita Cirebon. Ada anak yang usil ya, suka mengutak-atik barang ya, kadang membuangnya. Kemudian kalau ada binatang piaraan orang lain dilepaskan, ya seolah-olah dia itu enggak berpikir tentang apa perasaan orang yang memiliki barang tersebut. Perlu diketahui bahwa setiap perilaku anak yang menyimpang itu disebabkan karena adanya luka fitrah. Adanya ada fitrah yang cedera. Dan ada cedera itu disebabkan oleh masa lalu dia. Dia sekarang umurnya sekitar 11 tahun. Nah, maka permasalahan yang terjadi pada usia 11 tahun itu bisa jadi disebabkan oleh permasalahan yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, ada anak SMA yang kebetulan dia itu melakukan perbuatan nakal. Maka sejatinya itu bukan salah guru SMA-nya. Kenakalan masa SMA itu bisa jadi disebabkan oleh pendidikan yang tidak tepat padanya ketika dia usia TK atau di SD. Ini sangat terkait. Ya. Seseorang yang mendidik anak di TK, kemudian ada salah didik pada TK itu, guru TK tidak akan bisa merasakan akibat salah didiknya. Tapi nanti yang akan merasakan hasil pendidikan itu pada anak TK adalah ketika dia usia SMP dan SMA. Setelah usia 12 tahun, itu akan kelihatan sekali. Ini. Nah, maka dengan kejadian tadi, ya, maka perlu ditelusuri ulang, ya, apa yang menyebabkan luka pada dirinya itu, yaitu luka batin atau luka fitrah atau cedera fitrah, dikembalikan lagi kepada masa lalunya. Apakah dulu pada saat di TK itu ada tekanan atau bagaimana? Kemudian apakah di SD itu ada masalah atau bagaimana yang menyebabkan dia trauma dan sebagainya? Kalau ternyata ada, ya, maka perlu adanya penanganan khusus, ya, untuk menghilangkan trauma tersebut, ya. Misal sebagai contoh, dia mungkin sakit hati terhadap seseorang, entah itu mungkin saudaranya, bisa jadi mungkin orang tuanya. Nah, maka sosok yang bisa menggantikan orang tua itu yang bisa mengobati luka hatinya. Ya, luka hatinya. Sebagai contoh, misal seorang ayah karena mungkin emosionalnya sehingga dia memarahi seorang anak sampai anak itu merasa tertekan. Dan ternyata tekanan itu berefek ketika dia sudah besar, ya, menjelang balig. Maka untuk mengobati sakit hatinya itu bisa jadi kalau ayahnya mungkin tidak mampu, ya, tidak mampu untuk mengatakan maaf kepada anaknya atau mungkin belum menyadari, bisa jadi nanti pengganti dari ayah itu untuk mengatakan maaf kepada anak tersebut atau mendorong anak tersebut untuk memaafkan, ya, perbuatan ayahnya. Ya, karena bisa jadi orang tua itu kan salah mendidik, itu sangat mungkin. Nah, akhirnya dengan maaf itu bisa mengurangi banyak dari trauma anak tersebut. Ini perlu digali ulang. Kalau ternyata dalam pendidikan sebelumnya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, baik-baik saja, ini berarti anak memiliki karakter khusus, ya, karakter khusus, ya. Bisa jadi karakter khususnya ini orang tua belum bisa menemukan arah ini potensi apa yang kira-kira nanti digunakan kelak dia, ya, ketika dia sudah besar. Jadi kalau memang enggak ada masalah pendidikan sebelumnya, berarti ini potensi bagi anak itu. Ya, mungkin bisa jadi dia suka melepas binatang piaraan, mungkin karena empatinya yang tinggi. Empatinya yang tinggi. Kalau kemudian dia suka membongkar-bongkar barang yang milik orang, itu bisa jadi bakat pembelajarnya tinggi juga, ingin seberapa penasaran, ingin tahu. Kemudian dia suka membuang barang orang ketika sudah diutak-atik. Bisa jadi mungkin dia berpikir bahwa barang ini sudah bisa, enggak bisa digunakan, ya, enggak bisa digunakan. Bisa jadi dia memiliki bakat senang memperbaiki sesuatu. Nah, ini tugas orang tua, yaitu bukan untuk selalu fokus pada kekurangannya, tapi berusahalah untuk menggali potensinya, kemudian kita fokus pada potensi tersebut, kemudian dikembangkan. Maka apabila potensi dia sudah berkembang, ya, insya Allah Ta'ala masalah itu akan hilang, ya. Nah, mungkin bisa jadi itu bentuk protes dari anak juga bisa, ya, protes dari anak karena kekecewaannya. Nah, cuma dia nggak bisa mengungkapkan protesnya dengan kata-kata dengan baik, akhirnya dia protesnya dengan tindakan-tindakan. Ini jadi intinya bahwa kita kembalikan karakter manakah yang tidak tumbuh pada anak tersebut. Dalam hal ini adalah maksudnya kepada karakter keimanan, ya. Kalau itu ternyata ada luka batin sebelumnya, tapi kalau ternyata pendidikan sebelumnya aman-aman saja, nggak ada masalah, nggak ada tekanan, nggak ada trauma dan sebagainya, maka kita berusaha menggali bahwa itu adalah potensi. Kita tinggal berpikir potensi itu kira-kira untuk apa, kemudian kita kuatkan, kemudian kita buatkan proyek bagi anak tersebut untuk mengerjakan. Nah, sehingga anak tersebut nyaman, fokus pada potensinya, insya Allah Ta'ala kelemahannya tersebut akan tertutupi. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan beralih ke live chat YouTube. Pertanyaan datangnya dari Bapak Imam Nawawi lagi. Beliau bertanya, barakallahu fikum Ustaz, apakah gaya belajar anak atau seorang siswa bisa berubah-ubah Ustaz? Silakan Ustaz. Gaya belajar anak itu bawaan dari lahir dan tidak berubah. Ya, tidak berubah. Hanya saja kadangkala tampak berubah akibat apa? Akibat tidak tergali. Bisa jadi ada seorang anak yang gaya belajarnya kinestetik, ya, waktu di SD, karena mungkin gurunya cenderungnya menyukai yang visual, akhirnya kinestetik itu di apa namanya, kinestetik tersebut dipaksa untuk menjadi visual. Dia mungkin nurut ya apa yang dikatakan guru, bukan karena dia nyaman belajar, tapi karena takut ya dengan ancaman hukuman, dengan ancaman nilai dan sebagainya. Dia khawatir tidak naik kelas atau tidak lulus. Nah, sehingga tampak bahwa pada saat dia SD itu, oh berarti gaya belajarnya visual. Padahal kita enggak tahu itu karena tekanan. Nah, akhirnya setelah besar mungkin enggak ada penghalang lagi, sudah enggak ada yang mengancam lagi, akhirnya dia belajar dengan kinestetiknya. Nah, ini sekilas seolah-olah itu adalah berubah, padahal pada dasarnya dari awal anak tersebut sudah condong kepada kinestetik. Itu contoh yang sederhana. Jadi intinya gaya belajar itu tetap tidak berubah pada diri anak. Sebagai contoh, ini yang pengamatan saya pribadi, ada seorang anak ya, ketika di TK itu kalau dia membaca suka keras sekali, keras sekali membacanya. Berarti itu pertanda bahwa dia auditori, ya telinganya ingin mendengar ketika dia membaca. Kemudian setelah dia kuliah, membacanya masih tetap keras. Ya, ketika dia belajar baca buku itu keras. Karena apa? Dia juga ingin mendengar ya melalui telinganya apa yang dia baca itu. Nah, ini antara lain salah satu dari yang saya amati ya. Ini pengamatan saja bahwa gaya belajar tidak berubah. Namun kalau kembalikan bahwa belajar itu, gaya belajar itu adalah fitrah, maka insya Allah Ta'ala itu tidak akan berubah sampai dia besar nanti. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya pertanyaan kami bacakan datangnya dari Ibu atau Abu Arham. Beliau bertanya, Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ustaz tips untuk menumbuhkan karakter iman di usia SMP, berhubung karena anak didik kita memiliki karakter dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan dari SD yang berbeda-beda. Silakan Ustaz. Ya. Dari Bapak Abu Arham ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara menumbuhkan karakter keimanan anak usia SMP? Padahal seharusnya penumbuhan karakter iman itu emasnya adalah pada usia 0-7 tahun sebelum masuk SD. Tapi ternyata qadarullah setelah di SMP iman belum tumbuh. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya pada dasarnya sama seperti cara mendidik 0-7 tahun. Namun perbedaannya adalah menyesuaikan kondisi anak yang sudah besar sama yang masih kecil. Nah, caranya bagaimana sekarang secara praktis? Perlu kita ketahui bahwa karakter keimanan itu berawal dari pendidikan hati. Sebagaimana makna iman itu sendiri, iman itu diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian dipraktikkan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan. Jadi dimulai dari hati terlebih dahulu dalam mendidik keimanan. Maka anak SMP tersebut yang tidak tumbuh karakter keimanannya, sentuh hatinya terlebih dahulu, tundukkan hatinya ya. Jadi taklukkan hatinya, ini yang pertama. Karena apa? Sebelum hati ditaklukkan ya, maka sulit sekali kita bisa memperbaiki karakter keimanan atau menumbuhkan kesadarannya. Bagaimana menaklukkannya? Anak-anak yang karakter imannya tidak tumbuh ketika dia sudah besar, kemudian dinasihati orang tuanya juga merasa sudah tahu tapi dia enggak mau melaksanakan, itu pertanda bahwa anak tersebut merasa tidak disayangi oleh orang tuanya. Jadi banyak anak yang merasa dirinya tidak disayangi oleh orang tua, padahal tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Nah, karena apa? Karena orang tua tidak bisa menyentuh hati anak tersebut. Ini. Nah, cara menyentuh hati bagaimana? Yaitu dengan bahasa cinta. Bahasa cinta yang sudah kita bahas. Yang paling bagus untuk anak-anak usia SMP, terutama anak laki-laki, yaitu dengan pujian. Yaitu kita butuh apa namanya, anak butuh pengakuan ya, dipuji ya, bahwa dia memiliki karya yang bagus. Masya Allah, kamu sudah dewasa sekarang. Masya Allah, kamu badannya kuat sekali. Yang kita bisa apresiasi ya, kita apresiasi ya. Ini pengakuan namanya ya, pengakuan. Kita akui bahwa dia hebat, bahwa dia condong kepada kebaikan, bahwa dia memiliki potensi yang hebat, yang unik ya. Jangan kita samakan dengan orang lain karena dia unik. Setelah kesentuh hatinya, kemudian kita akui tentang potensinya, kehebatannya, maka langkah selanjutnya adalah kita bersamai. Ya, setelah kita bisa menaklukkan hatinya, kemudian dia bisa menjadikan kita sebagai teladan, ya, maka selanjutnya kita bersamai dia. Apa makna bersamai di sini? Tadi sebagaimana disebutkan bahwa anak lahir tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia enggak tahu apa-apa anak lahir itu. Walaupun lahir memiliki kecondongan kepada kebaikan, maka Allah menjadikan pada setiap manusia itu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Itu untuk apa? Untuk belajar. Ya, belajar antara untuk menguatkan keimanan, juga belajar mencari ilmu yang lain. Jadi intinya itu tadi ya, sentuh hatinya ya, kemudian bersamai ya. Maaf, sentuh hatinya kemudian diakui ya, kasih dia pengakuan, kepercayaan bahwa dia bisa, dia mampu. Yang berikutnya pembersamaan, yaitu dengan apa? Membimbing mereka, sering menemani mereka, ngajak ngobrol mereka, ya berdialog dengan mereka, ya memberikan jaminan kepada mereka. Ini adalah membersamai. Nah, dua hal ini, pengakuan dan membersamai itu, adalah merupakan awal-awal untuk perbaikan karakter iman pada anak-anak yang sudah usianya terlanjur, ya terlanjur lewat masa emasnya. Ya, jadi tentu saja dalam melakukan ini karakter iman ini adalah materi yang paling penting dalam pendidikan, dan termasuk yang sering terlewat pada pendidikan kita saat ini. Yang pertama-tama adalah karena ini urusan hati ya, iman itu, maka didiklah anak kita dengan hati. Mendidik dengan hati itu apa? Yaitu dengan ketulusan, dengan empati, dengan menurunkan ego serendah-rendahnya. Maka sejatinya mendidik keimanan itu dasar yang utama bagi seorang itu adalah ikhlas dan keteladanan. Dia ikhlas ya dalam mendidiknya, kemudian keteladanan itu penting bagi anak. Anak akan bisa meneladani orang tuanya apabila dia merasa bahwa orang tuanya sudah menyayanginya. Tapi kalau kita di rumah seringnya hanya menyuruh, memarahi, maka anak merasa tidak disayangi, maka sulit sekali anak itu untuk bisa mengambil teladan dari kita. Ini jadi intinya kita terlebih dahulu yang memperbaiki diri. Kemudian perlu kita ketahui bahwa iman itu terkait dengan hati, dan hati itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala hati itu. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati hamba ya, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-baliknya. Maka setelah kita memperbaiki diri, kemudian kita mohon kepada Allah Zat yang membolak-balikkan hati untuk meneguhkan hati kita dan anak-anak kita. Dan selanjutnya langkah tadi baru ditempuh ya. Itu ditempuh yaitu ambil hatinya, kemudian beri dia kepercayaan ya, beri trust ya. Dia kita akui, setelah itu kemudian kita bersama, kita bimbing, kita arahkan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, bagaimana kalau kasusnya hal tersebut terjadi di kelas Ustaz? Dengan latar belakang dari SD yang berbeda, dan kita mengajar di satu kelas yang karakter imannya tidak tumbuh semuanya Ustaz. Ya, jadi pendidikan karakter iman ini memang idealnya adalah personal. Ya, personal satu-satu. Ya, makanya peran guru BK ya, bimbingan konseling itu sangat penting sekali dalam hal ini. Karena untuk mengakui mereka, kemudian bicara dari hati ke hati apa yang dia inginkan, itu butuh privasi. Bicara empat mata, tidak bisa di depan kelas. Ya, jadi sifatnya bukan klasikal, ini adalah sifatnya personal. Kalau kita hanya memberikan motivasi untuk menumbuhkan keimanan mereka di kelas ya, seperti ceramah dan sebagainya, itu sifatnya tidak permanen. Ya, itu hanya sementara saja dan akan sebentar hilang. Sebagaimana ketika kita mendengar motivasi-motivasi tentang semangat hidup, ya, ketika kita keluar dari ruangan itu mungkin masih termotivasi itu, ya. Apalagi ketika di dalamnya itu menggebu-gebu sekali, seolah-olah hidup itu mudah sekali. Tapi begitu keluar dari ruangan sudah mulai hilang. Nanti sampai rumah sudah mulai hilang. Satu hari masih ada, dua hari sudah mulai hilang lagi. Ini karena apa? Karena tidak menyentuh hati, yaitu dengan kelembutan. Ya mendidiknya harus dengan hati, bukan dengan otak atau dengan akal. Ya apalagi dengan fisik, yaitu ancaman dan sebagainya. Demikian wa ta'ala alam bismillah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya dan beberapa tipsnya yang sangat detail. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian Bapak Abu Arham yang bertanya tadi, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Datanya dari channel Semoga Bermanfaat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi anak Ustaz yang beliau adalah sangat cenderung sekali dan mudah sekali meniru temannya yang justru memiliki kebiasaan buruk Ustaz. Anak tersebut mempunyai gaya belajar auditori. Silakan Ustaz. Ya. Dari channel YouTube Semoga Bermanfaat, ya. Anak memiliki gaya belajar auditori. Dia suka meniru temannya. Perlu kita ketahui bahwa seorang itu peniru ulung, seorang anak itu peniru ulung. Siapa yang dia tiru adalah orang yang paling dia percayai. Siapa yang dia tiru? Yang dia tiru adalah orang yang merasa bahwa orang tersebut menyayanginya. Itu. Maka cara mengatasi kita sebagai orang tua, jadikan diri kita adalah orang yang anak percaya. Anak akan percaya kepada kita sebagai orang tua apabila anak tersebut merasa disayangi oleh kita. Maka sering-seringlah ya untuk mengambil kepercayaan hati anak kepada kita. Kita peluk dia, kita ajak ngobrol dia. Dia mungkin menginginkan sesuatu, kemudian kita beri sebelum dia meminta. Itu akan menyentuh hati dia. Ya, kadangkala kita ajak ngobrol, kadangkala kita puji anak tersebut, kadangkala kita sentuh fisiknya, kadangkala kita layani anak tersebut, kadangkala kita kasih hadiah anak tersebut. Maka insya Allah ta'ala kalau dia sudah merasa disayangi, betul-betul bahwa orang yang paling sayang di dunia ini adalah orang tuaku, maka dia tidak akan mencontoh kepada orang lain. Ya, karena dia sudah mempercayai kepada kedua orang tuanya. Jadi intinya ya kita jangan tergesa-gesa menyalahkan anak tersebut, ya. Karena anak itu peniru ulung, yang ditiru adalah orang yang dia teladani, dan orang yang dia teladani adalah orang yang dia percaya. Maka kita kembalikan bahwa bisa jadi kita sebagai orang tua yang salah, ya, salah mendidik mereka, tidak bisa mengambil hati mereka, tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada kita. Kenapa mereka tidak percaya? Karena kita dalam mengasihi mereka bisa jadi mungkin kurang tulus atau bahasa yang kita gunakan salah. Ya, kita mencintai mereka tapi ternyata bahasa yang kita gunakan kepada mereka itu tidak tepat sehingga mereka merasa tidak disayangi. Itu penyebabnya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, silakan untuk dilanjutkan kesimpulan singkatnya Ustaz. Jadi untuk kesempatan kali ini tentang gaya belajar ini, jadi tentang belajar kemarin sudah dibahas tentang minat belajar. Minat belajar itu harus tumbuh kepada semua anak, semuanya. Tentang gairah belajar semuanya harus tumbuh. Tetapi tentang gaya belajar ini, maka kita sebagai pendidik, kita berusaha untuk mengenal masing-masing anak didik kita sehingga tahu bahwa anak ya didik kita itu ada yang bergaya belajar auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kita mengetahuinya sehingga ketika kita mengajarkan kepada mereka ilmu, kita sudah jelas tahu cara menangani masing-masing anak. Memang intinya sebenarnya pendidikan tentang ini adalah sifatnya personal sebenarnya. Kalau klasikal itu kadangkala repot. Namun tidak mengapa ya. Tidak mengapa apabila dengan sistem klasikal, tapi yang penting guru itu mengetahui masing-masing muridnya, mulai dari perilakunya, tentang gaya belajarnya, bakatnya apa, ya, kemudian kelemahannya apa, itu hendaklah masing-masing guru mengetahui. Nah, sehingga tepat sekali dalam mengajar mereka. Dari ketiga gaya belajar ini, sebagaimana tadi disebutkan bahwa setiap anak itu memiliki ketiga-tiganya. Setiap anak, tetapi kadarnya berbeda-beda. Ada yang kuat di kinestetik, audionya mending, kemudian visualnya sangat lemah ada. Ada yang kuat di visual, audionya lemah, kinestetiknya lemah, tapi tetap ada tiga-tiganya. Ada yang sama rata tiga-tiganya. Ya, yang dianggap itu belajarnya dengan cara apapun dia bisa. Ini. Nah, ini yang bisa sampaikan, yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang salah adalah dari saya pribadi dan syaitan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, selalu membimbing kita untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang, sehingga menjadi generasi yang hebat, ya, menjadi generasi yang gemilang pada zamannya nanti. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.